Hadis kelima. An ummil mu'minina ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Dari ummil mu'minin, ibunya Abdillah Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan atasnya, maka hal itu ditolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.